Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala fi kitabihi Fikhil Asma'il Husna wa lutfullahi bi'abdihi wa lahu babun wasi'un wa yatafaddalullahu bima sya'a minhu ala man yasha'u min ibadihi mimman ya'lamuhu mahallan lidhalika wa ahlan lah. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidni ilma walzuqni fahma wa amalan mataqabbala. Pada kesempatan yang lampau, ikhwati fillah, kita telah memulai penjabaran tentang nama Allah Al-Latiful Khabir. Makna Al-Khabir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu hingga yang kecil. Kemudian makna Al-Latif memiliki dua makna. Yang pertama maknanya adalah sama dengan Al-Khabir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu yang kecil-kecil. Yang kedua makna Al-Latif, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan segala macam kebaikan kepada hamba dengan jalan yang begitu ya indahnya. Tanpa diketahui hamba, tanpa dirasakannya, Allah menggiring kepada mereka kebaikan. Apa yang mereka butuhkan. Maka inilah makna Al-Latif. Berkata Syekh Abdul Razzaq, hafizahullah, lutfullahi bi'abdihi walahu babun wasi'un. Kelemah lembutan hamba kepada hambanya, kelemah lembutan Allah terhadap hamba-hambanya, sifat lemah lembut ini adalah merupakan pintu yang begitu luas. Wa yatafaddalullahu bima syaa'a min 'ala man yasha'u min ibadi. Karunia ini dilimpahkan kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. Mimman ya'lamuhu mahallan lidzalik wa ahlan lah. Yang mana kelembutan ini yang dia curahkan kepada hambanya, kepada hamba yang dia sukai, yang memang layak untuk menerima hal tersebut. Wal fadlu biyadillah, sementara karunia itu semuanya di tangan Allah. Yu'tihi man yasha, dia berikan siapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah lah pemilik karunia yang begitu agung. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya dengan kelembutannya adalah apa yang memang layak diterima hamba tersebut sesuai baginya. Alangkah luasnya bab ini. Beliau akan menjelaskan sedikit demi sedikit. Nah. Wa min lutfihi bi 'ibadihi al-mu'minina annahu yatawallahum bi lutfihi fayukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Min dhulumati al-jahli wal kufri wal bid'i wal ma'asi ila nuril 'ilmi wal imani wat ta'ah. Ya. Di antara bentuk kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya dari namanya Al-Latif, Allah Subhanahu wa taala ya dengan kelembutannya menggiring hamba sehingga keluar dari kegelapan syahwat dan syubhat kepada cahaya iman, dari kegelapan kejahilan kekufuran, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat kepada cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya taat. Ya, kalau kita perhatikan hidup kita ini, tah bagaimana caranya dapat kita petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dulu di kampung tak pernah tahu apa yang namanya hidayah sunnah. Tak tahu. Kita sibuk dalam berbagai macam gelimang-gelimang maksiat dan syubhat, bid'ah yang bertimpa-timpa. Tah bagaimana caranya Allah buat sehingga akhirnya kita menerima hidayah ini. Banyak yang tak tahu apapun. Tapi setiba di tempat ini, di kota Batam, mulailah cahaya iman memancar, menyebar. Ya, kadang dari radio, kadang dari televisi, kadang dari kawan, macam-macam sebabnya. Kadang dari informasi orang, ya. Akhirnya dapatlah kita hidayah ini. Allah giring kepada kita dengan kelemah lembutannya. Berkawan dengan orang-orang saleh, belajar dengan kawan-kawan yang baik, dan begitulah seterusnya. Ya, ini semua kadang-kadang kita lupa pikirkan. Ya, bagaimana kita dihantar sampai ke pulau ini, di sinilah kita belajar, di sinilah kita dapat mencari ilmu. Allahu Akbar. Ya. Sekiranya tidak Allah gariskan sampai kita di sini, tiba di sini, meski sebagian mungkin dapat PHK, ya. Hidupannya merosot, ekonominya merosot, tapi dapat hidayah di sini, menimba ilmu di sini. Ini nikmatan hanya Allah yang tahu. Subhanallah. Jalan-jalan hidayah itu begitu telah Allah subhanahu wa ta'ala giring kepada kita dengan liku-likunya. Ya, subhanallah. Naam. Wa min lutfihi bihim annahu yakihim ta'ata anfusihim al-amarata bis-su' allati hada taba'aha fayuwaffiquhum linahyi an-nafsi 'anil hawa wa yasrifu 'anhum as-su'a wal fahsha'a ma'a tawafuri asbabil fitnah wa jawadubil ma'asi wash-shahawat fayamunnu 'alayhim bi burhani lutfihi wa nuri imanihim alladhi manna 'alayhim bih fayad'unaha mutma'innatan litarkiha nufusuhum munsarihatan libu'di anha suduruhum. Wa min lutfihi bihim, di antara kelemah lembutan Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman, yang kadang tidak kita sadari dan kurang kita syukuri, annahu yaqihim ta'ata anfusihim al-ammarata bis-su', Allah jaga ya kita untuk tidak mematuhi berbagai macam bentuk ya keinginan-keinginan jelek yang terdapat dalam hati kita ini. Allati hadza tabu'a, karena tabiat asal muasal manusia senang keburukan. Allah jaga kita dari kejelekan diri kita ini. Diri kita ini jelek, selalu mengajak kepada syahwat, senang mengikuti syubhat, dan itulah tabiat manusia. Jelek. Kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa man rahim rabbi. Sungguh jiwa selalu mengajak kepada keburukan kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan antara lemah lembutnya Allah, Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari kejelekan diri kita ini. Fayuwaffiquhum min nahyi an-nafsi 'anil hawa. Allah beri mereka taufik sehingga mereka mampu mengontrol hawa nafsu mereka. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahaha an-nafsa 'anil hawa. Dan adapun yang takut kedudukan Tuhannya dan menahan diri dari segala macam hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, sungguh surgalah merupakan tempat baginya. Jadi Allah pelihara kita dari hawa nafsu kita sendiri. Wa yasrifu anhumus su'a wal fahsya, Allah palingkan dari kita berbagai macam kejelekan, kekejian, ma'a tawafuri asbabil fitnah. Padahal begitu dahsyatnya berbagai macam sarana-sarana fitnah yang dapat memfitnah seseorang. Sarana-sarana ujian, perangkap-perangkap, jerat-jerat fitnah, begitu dahsyatnya sekitar mereka. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, wa jawadibal ma'asi wa syahwat, tarikan-tarikan kemaksiatan, tarikan syahwat begitu kuatnya. Subhanallah. Apalagi yang kerja di Batam, jauh daripada family, kerabat, sanaknya. Tak malu berbuat maksiat. Orang hidup dengan syahwat ya dan maksiat, tapi Allah pihara sebagian hamba-hambanya. Allahu Akbar. Berapa banyak anak-anak gadis yang diantarkan dari kampungnya kemari, tak ada kontrol pamannya, kerabatnya, sanak familinya, sampai sini liar, jadi mangsa laki-laki buaya. Allahu Akbar, melacurkan dirinya. Banyak berbagai macam ragam sebagai fitnah. Tapi ada saja orang-orang Allah SWT lindungi daripada kejelekan ini. Fayamannu 'alaihim bi burhani lutfihi wa nuri imanihim alladhi manna 'alaihim. Maka Allah beri kepada mereka nikmat ya dengan berbagai macam bentuk hujah-hujah ya, dengan berbagai macam argumen ilmu, dengan lemah lembutnya dan dengan cahaya iman mereka, alladzi manna alaihim, Allah limpahkan kepada mereka, fayada'unaha, maka mereka mampu meninggalkan segala macam maksiat dan syahwat, mutmainnatan litarkiha nufusuhum, mereka tinggalkan dengan tenang hati mereka meninggalkannya, ya, munsyarihatan lilbu'di anha suduruhum, dada mereka lapang, luas meninggalkan segala macam bentuk tarikan-tarikan, godaan-godaan syahwat dan syubhat. Ya, dahsyat fitnah itu. Dan banyak yang tergelincir, jadi binasa di negeri ini. Yang tak kuat-kuat iman binasa. Apalagi dahulu ketika jaya-jayanya negeri kita ini. Banyak yang tenggelam dalam syahwat, ya dan billah, syubhat. Uang banyak, harta melimpah, gaji besar, ya, terseok-seok dalam kubangan-kubangan syahwat, dalam gemerlapnya hirup pikuk malam. Subhanallah, ramai, semakin malam semakin ramai kabarnya, ya, kota-kota besar di negeri ini. Allahu musta'an. Naam. Wa min nutfihi bi 'ibadihi annahu yuqaddiru arzaqahum bi hasabi 'ilmihi wa bi maslahatihim. La bihasabi maradatihim. Muradatihim. La bihasabi muradatihim. Faqad yuriduna syai'an wa ghairahu aslah. Fayuqaddiru lahumul aslaha wa inkarihu lutfan bihim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuku man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Dan diantara kelemahan lembutan Allah kepada hambanya, bahwasanya Allah yang telah menentukan rezeki mereka, menakarnya dengan ilmu Allah, ya, tentang kemaslahatan hamba. Dia tahu ini hamba tak layak kaya jika dikayakan menjadi kafir. Dia tahu ini hamba tak bisa miskin jika dimiskinkan menjadi kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk mereka rezeki yang mampu mereka umban, mereka pikul, mereka syukuri. Ya, la bihasabi muradatihim, bukan Allah berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, tapi apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka layak mengembannya. Subhanallah, rezeki itu Allah yang mengatur. Banyak orang yang tak sabar ingin mencari rezeki yang banyak, ya, akhirnya dia binasa bagaikan semut yang melihat genangan madu. Maka semut begitu senang dia mendekat, dia minum madu dari pinggir, dia menikmati, tapi tak sabar ingin segera dihabiskan, masuk ke tengah-tengah madu tak bisa keluar, mati dalam genangan madu. Dan banyak pula orang mati dalam genangan, ya, limpahan dunia ini. Banyak jadi pejabat akhirnya binasa, jadi konglomerat binasa, tak tahan, tak sanggup, jadi pengusaha hancur. Allahu Akbar. Jadi Allah Subhanahu wa taala gariskan semua manusia, hamba-hambanya yang beriman, dengan ketentuan rezeki yang layak bagi mereka, bukan dengan apa yang mereka ingini. Faqad yuriduna syai'an wa ghayruhu aslah. Kadang-kadang hamba ingin sesuatu, berambisi mencapai sesuatu, padahal yang lain itu lebih baik. Fayuqaddiruhum lahumul aslah. Akhirnya Allah tentukan bagi mereka apa yang lebih baik daripada apa yang mereka ingini. Wa in karihuhu, padahal hamba tak senang, ambisinya, ya, tak tercapai. Kadang dia tak senang, dia marah, dia bersedih, padahal kegagalan itulah yang terbaik baginya. Lutfan bihim, sebagai bentuk kelembutan Allah kepada hambanya. Sekiranya dia capaikan tujuan hamba ini, lain ceritanya. Subhanallah. Maka hendaklah kita banyak-banyak mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun juga Allah berikan, syukuri. Ya. Teringat saya dulu kalau saya boleh cerita. Boleh cerita. Boleh, ya. Ketika saya di Medan. Kemudian datang ketika itu kawan mengajak kita ujian S2 untuk keluar negeri. Saya sudah selesai S1. Datang dia ke rumah, saya pergi. Tak ada ketika itu saya di rumah. Dia ketika itu enggak ada handphone, enggak ada apapun juga, masih belum zaman handphone. Dia tulis surat. Dia katakan, "Akhi, anak ini ikut ujian di sini-sini. Kalau antum sempat datang ikut ujian." Pulang sore baca, "Ya Allah, ini ujian ke luar negeri, ada ke Maroko, ada ke Mesir, ada ke Sudan, ada ke Suriah, macam-macam." Ya. Ketika melihat itu, hati anak sedih sebentar. Tak dapat lagi berangkat nih. Ya, akhirnya semua yang ikut itu masuk semua. Ada yang ke Maroko, ada yang ke Al-Azhar, ada yang ke macam-macam. Subhanallah. Saya sampai ke Batam ini. Inilah jadinya. Mungkin kalau saya pergi ke Maroko tak jumpa sama antum. Subhanallah. Ya, mungkin saya kemana? Macam-macam, Sudan segala macam. Begitulah garis kehidupan. Subhanallah. Ya, banyak kawan-kawan jadi dosen dan seterusnya. Dari sisi pangkat jabatan dah tinggi-tinggi. Ada yang jadi dekan, ada yang wakil dekan. Ya, subhanallah. Semua telah Allah sebelum tentukan, telah Allah gariskan. Ya, kadang-kadang kita sesali sesuatu perkara, tapi disitulah kebaikannya. Subhanallah. Ya, kita bersyukurlah kepada Allah. Meski terduduk di masjid ini, sabilun najah, tapi kita merasa nikmat dengan ilmu yang kita pelajari bersama. Subhanallah. Jadi tak usah kita bersedih tatkala apa-apa yang kita inginkan tak tercapai. Disitulah kebaikannya. Subhanallah. Nah. Wa min lutfihi bihim annahu yuqaddiru alaihim anwa'an minal masa'ibi wad-duruban minal balaya wal mihani sawqan lahum ila kamalihim wa kamali na'imihim. Hasbuk. Dan di antara lembutnya Allah Jalla wa'ala kepada hambanya, Allah tentukan bagi mereka berbagai macam ujian, musibah, ya, dan bala bencana yang datang silih berganti. Ya, dengan ujian ini Allah menggiring mereka untuk mencapai kesempurnaan mereka. Dan Allah giring kepada mereka, ya, kesempurnaan nikmatnya. Allahu Akbar. Kalau lah bukan karena, ya, ujian, dibenci oleh keluarganya, Yusuf alaihissalam tak pernah menjadi penguasa di Mesir. Diuji Allah, dibenci keluarganya, dengki dengan dirinya, digiring ke tengah padang pasir, dicampakkan kemana? Sumur. Kemudian dijadikan budak, dijual belikan. Subhanallah, padahal dia orang merdeka. Diuji dengan fitnah lebih besar, fitnah wanita yang cantik jelita dalam lingkungan istana, kaya raya. Ya, kemudian dia selamat daripada ujian wanita, difitnah, masuk penjara bertahun-tahun, 7 tahun lebih, sampai 9 tahun dia masuk penjara. Subhanallah. Di sana dia berdakwah, di sana ya lupa ketika itu orang yang dia tafsirkan mimpinya. Bertahun-tahun baru dia ingat tatkala raja mimpi. Ya, subhanallah. Dalam mimpi itu raja melihat ada sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un sab'u baqaratin ijaf. Ada 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan, 7 sapi yang kurus-kurus, sampai akhir kisah. Ketika itu semua orang tak tahu takwilnya, barulah ingat kawan yang dalam penjara yang pernah dia bantu menafsirkan mimpinya. Akhirnya dia katakan, "Yusuf wa ayyuhas siddiq, aftina fi sab'i baqaratin siman." Seketika ingat dia, "Wahai raja, ada seorang tahu mimpi dan menakwilkannya, namanya Yusuf." Dia pun dikeluarkan. Sebelum dia keluar, dia katakan, "Katakan kepada raja, bersihkan namaku, aku tak ada hubungan dengan wanita-wanita itu." Dipanggil sama wanita, "Siapa yang memulai? Siapa yang bersalah?" Ngaku mereka semua, "Bersih nama Yusuf, tak ada lagi celah." Subhanallah. Dikeluarkan dari dalam penjara, ditawarkan jabatan. "Ij'alni ala khazainil ardi, jadikan saya yang mengatur masalah perbendaharaan bumi." Jadilah orang besar Yusuf. Subhanallah. Meski rajanya kafir dan dia beriman, tapi dia mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi bangsa Mesir. Ya. Datanglah ketika itu semua keluarganya, abang-abangnya dahulu, ya, menyampakkannya ke dalam sumur. Subhanallah, sampai akhir kisah, ujungnya indah, awalnya pahit. Begitulah hidup kita ini. Subhanallah. Dengan lemah lembut Allah giring kita kepada kesempurnaan. Ujian dia berikan silih berganti. Subhanallah, kadang ujian penyakit, kadang ujian syahwat, kadang ujian macam-macam. Ya, bala bencana datang silih berganti. Agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Akhirnya sempurna nikmat bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Allahu Akbar. Maka hendaklah kita selalu berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah dengan segala macam ujian-ujiannya. Bahwasanya dia ingin menaikkan derajat kita. Ya, mencuci dosa-dosa kita, menyempurnakan tingkat kita. Naam. Wa min nutfihi bi 'abdihi an yuqaddira lahu an yatarabba fi wilayati ahli salahi wal ilmi wal iman wa bayna ahli al khair liyaktasiba min adabihim wa ta'dibihim wa an yansha'a kadhalika bayna abawayni salihain wa aqaribi atqiyai wa fi mujtama'in salih fa hadha min a'dami nutfil bil 'abdi fa inna salahal 'abdi mawqufun 'ala asbabin katsirah min a'damiha naf'an hadhihi al halah. Wa min nutfihi bi'abdihi, di antara bentuk kelembutan Allah kepada hamba-hambanya, an yuqaddira lahum an yatarabba fi wilayati ahli salah. Allah Subhanahu wa taala tentukan dia hidup besar, terbina, terdidik di antara orang-orang saleh. Wal ilmi wal iman, di antara orang-orang beriman, di antara para penimba ilmu. Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi mereka. Tak gantung rasa nikmat kita tiap hari seperti ini. Pulang membawa ketenangan jiwa. Banyak orang sibuk dalam gemerlap dunia yang tak jelas, yang mereka kejar. Allahu Akbar. Hidup di antara para pendusta, penipu, para pencopet, para koruptor. Kita hidup di tengah orang-orang beriman, yang saleh insyaAllah tabaraka ta'ala. Allahu Akbar. Wa baina ahli khair, hidup di antara orang-orang baik. Yaktasiba min adabihim wa ta'dibihim. Dengan itulah dia belajar mengambil adab-adab mereka, diajarkan kepadanya berbagai kebaikan. Wa an yansha'a kadzalika baina abawayni salihain, Allah tentukan dia hidup terlahir daripada dua orang tua yang saleh. Itu semua lemah lembut Allah kepada kita. Kita ini besar pengaruh orang tua kita yang saleh, subhanallah, yang tak pernah tinggalkan salat, menjaga aurat, menjaga amanah, tidak berkhianat. Kita berlahir di tengah-tengah mereka. Subhanallah. Ya. Wa aqariba atqiya'a. Hidup di antara kerabat-kerabat yang bertakwa. Wa fi mujtama'in salih. Lingkungan masyarakat yang baik. Fa hadha min a'zamil lutfi bil 'abdi. Inilah sebenar-benarnya. Ya, betapa agungnya kelembutan Allah kepada hamba-hambanya. Fa inna salahal 'abdi mawqufun 'ala asbabin katsirah. Karena kesalehan seorang itu bergantung dengan banyak sebab. Min a'zamiha naf'an hadhil hala. Di antaranya yang paling bermanfaat bagi seorang hamba adalah kondisi ini. Kondisi dia hidup di tengah-tengah orang saleh, lingkungan yang baik, orang tua yang dua-duanya saleh. Ini nikmat besar. Di antara ahlul ilmi, Allahu Akbar. Sebagian orang duduk dalam halaqah-halaqah yang penuh dengan bid'ah, iyadzan billah. Berzikir loncat-loncat, terbang-terbang. Allahu Akbar. Balik-balik. Allahu Akbar. Hingar-bingar. Ya, dengan berbagai macam bid'ah. Antum hidup dengan tenang dalam naungan iman, hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nikmat besar. Naam. Wa min lutfillahi bi'abdihi أن يجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة يحصل به المقصود ولا يسهله عما خلق له من عما خلق له من العبادة والعلم والعمل به بل يعينه على ذلك. ومن نطف الله بعبده لأندرك لما لمطن الله kepada kita hamba-hambanya أن يجعل رزقه حلالا. Ketika Allah buat rezeki kita bersumber daripada harta yang halal, pekerjaan yang halal. Ini rezeki besar. Ini kelembutan Allah SWT. Tak dibuatnya kita jadi koruptor, pencopet, tukang begal. Subhanallah. Banyak orang yang haram rezekinya. Dari sektor-sektor yang haram. Subhanallah. Bekerja di tempat-tempat yang haram. Kadang tempatnya halal, tapi dia banyak menipu. Lihatlah bagaimana manusia ambisi terhadap dunia. Sehingga kalau bisa menipu, menipu orang. Dan setiap lini kehidupan mereka menipu. Menaikkan harga, menurunkan harga. Allahu Akbar. Hadis wal haraj. Beritakan bagaimana manusia ambisi terhadap dunia. Tak perlu lagi kita merasa ragu. Subhanallah. Harta negara diembat. Allahu Akbar. Uang rakyat diambil. Ya. Macam-macam cara mereka. Hidup dalam glamor kekayaan yang jenuh mereka darinya. Subhanallah. Stres mereka dengannya. Allahu Akbar. Banyak yang haram. Kalau bisa menipu, mengapa tidak? Itulah ambisi mereka. Itulah semboyan mereka. Menipu. Ya. Banyak yang seperti itu. Tak pandang bulu. Apakah rakyat, apakah pejabat. Menipu mereka semua. Makan daripada uang haram. Tapi Allah lembut kepada hamba-hambanya. Allah berikan kita rezeki yang halal. Fi rahatin wa qana'ah. Sehingga kita merasa tenteram, tak takut. Ya, dan sehingga kita menjadi orang yang ridha qana'ah dengan semua rezeki tersebut. Yahsul bihil maqsud, dengan rezeki yang halal ini tercapai juga tujuan-tujuan hidup kita. Bisa kita sekolahkan anak. Subhanallah, bisa membantu kerabat. Wala yashghiluhu amma khuliqa lahu min al-ibadah. Rezeki yang tak membuat kita sibuk sehingga lalai untuk tujuan apa kita diciptakan, itu beribadah kepada Allah. Banyak orang yang lalai tujuan hidupnya. Tak kenal masjid. Tiap hari lewat-lewat masjid tak pernah singgah. Tak kenal puasa. Berbulan-bulan puasa datang dia lewat tak berpuasa. Tak kenal namanya ketaatan. Bermaksiat, penzina, penjudi, macam-macam. Ya, lupa dia daripada ibadah. Untuk itu dia diciptakan. Lupa daripada ilmu, lupa beramal. Bal yu'inuhu ala dhalik. Allah bahkan bantu hamba-hambanya ini untuk senantiasa menimba ilmu, beramal saleh, beribadah. Allahu Akbar. Naam. Wa min lutfillahi bi'abdihi an yuqayyida lahu ikhwanan salihin wa rufaqa'a muttaqin yu'inunahu 'alal khair. ويشدون من أزله في سلوك سبيل الاستقامة والبؤد أن سبول الهلاك والانخراف. ومن لطف الله بعبده دي أنت رك لمبوت الله dengan hamba-hambanya. أن يقيض له إخوانا صالحين. Ditentukan Allah dia bersahabat dengan orang-orang saleh. ورفقاء متقين dengan kawan-kawan yang bertakwa. يعينونه على الخير membantunya untuk segala kebaikan. Wa yashudduna min azrihi yang senantiasa membantunya fi suluki sabil istiqamah agar dia dapat meniti jalan keistiqamahan wal bu'di an subulil halaki wal nihraf agar dia menjauh jalan-jalan kebinasaan kesesatan. Naam. Wa min lutfillahi bi abdihi an yabtaliyahu bi ba'dil masaibi fayuwaffiquhu lil qiyami بوظيفة الصبر فيها فينينه رفيع الدرجات وعلي الرتب وأن يكرمه بأن يوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل الرحمة وانتدار الفرج وكشف الضر فيخف ألمه وتنشط نفسه. ومن لطف الله بعبده أن يبتليه بعض المصائب. Di antara kelembutan Allah, Allah uji hamba-hambanya dengan musibah. فَيُوَفِقُهُ لِلْقِيَامِ بِوَظِيفَةِ الصَّبْرِ. Allah beri taufik dia untuk sabar menghadapi musibah. فِيهَا فَيُنِيلُهُ رَفِعَ الدَّرَجَاتِ. Dengan musibah itu akhirnya Allah berikan kepadanya derajat yang tinggi. وَعَالِيَ الرُّطَبِ. Martabat yang tinggi. وَأَنْ يُكْرِمَهُ بِأَنْ يُجِدَ فِي قَلْبِ حَلَاوَةَ رُوحَ الرَّجَاءِ. Allah berikan dia kemuliaan sehingga didapati dalam hatinya betapa manisnya ya harap perasaan harap kepada Allah, wa ta'milar rahmah, sehingga dia benar-benar merasa manis ketika menanti rahmat Allah turun, wa intidharal faraji wa kasyfid dur, betapa nikmat rasanya menanti jalan keluar yang datang dari Allah. Allah singkap mara bahayanya, fayakhifu alamu, sehingga menjadi ringan penyakitnya. Watan syaitu nafsuhu, dan jiwanya pun menjadi lebih bersemangat. Naam. Qala ibn Qayyim rahimahu ta'ala, fa'inna intidharahu wa mutala'atahu wa tarkubuhu yukhafifu hamlal masyakkah, walasiyama inda quwatir raja' aw alqatil bil faraji, fa'innahu yajidu fi hasbil bala'i min ruhil faraji wa nasimihi wa rahatuhu ما هو من خفش الألطاف وما هو فرج معجل وبه وبغيره يفهم معنى اسمه اللطيف. قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم بركاته رحمه الله فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة. Sesungguhnya harap hamba ya atas datangnya bantuan Allah Subhanahu wa taala, penantiannya ini meringankan beban kesulitan musibah yang datang di atas pundaknya. Wala siyama inda quwwatir raja, apalagi semakin kuat harapnya atas bantuan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Awil qat'u bil faraj, dan dia yakin akan datang kemenangan. Fa innahu yajidu fi hasyil bala min ruhil faraj, maka dia dapati dalam ya berbagai macam bala bencana itu akan datang jalan keluar bantuan daripada Allah. Wa nasimihi wa rahatihi ma huwa min khafiyil alpaf, dia akan tahu, dia akan yakin akan segera datang ya berupa bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, bagikan angin sepoi-sepoi yang sangat dinanti ketika panas datang, membuat hamba menjadi nikmat. Begitu pula lah dia. Ya min khafil al-taf. Ini semua daripada kelembutan Allah. Wa ma huwa farajun mu'ajjal. Dia yakin akan segera datang bantuan. Wa bihi wa bi ghairi yafhamu ma'na ismahul latif. Dari situlah dan dari hal-hal lainnya, tahu dia nama Allah al-latif. Satu paragraf lagi. Wa kam huwa nafi'un al-abdi. Alangkah bermanfaatnya bagi hamba an ya'rifa ma'na hadzal ismil 'adzim wa dalalatihi. Alangkah indahnya ketika hamba mengenal nama Allah yang begitu agung ini, itu nama Al-Latif, dan apa di balik nama tersebut. Wa an yujahida nafsahu 'ala tahqiqil iman bih, membuat hamba bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan imannya kepada Allah. Wal qiyam bima yaqtadhihi min 'ubudiyyatin lillah azza wa jalla, membuat dia berupaya melakukan segala macam konsekuensi penghambaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Fayamtali'u qalbuhu raja'an, hatinya pun dipenuhi dengan harap. Wa tama'an, keinginan. Fi naili fadlillah, untuk mendapatkan karunia Allah. Wa dhafri bini'amihi wa atayah, keberuntungan mendapatkan nikmat-nikmat Allah SWT, pemberiannya. Wa taharriyan fi kulli ahwalihil fawza bil awaqibil hamidah. Ya, dia berupaya dalam segala keadaan, berupaya untuk mencari kejayaan, keberuntungan. Ya, bil awaqibil hamidah wal ma'alatir rasyidah, dalam segala macam urusannya, ujung daripada urusan diharapkan keberuntungan, kemenangan. Wathiqan bi rabbihil latif, dia yakin sekali, percaya dengan Tuhan yang maha lembut. Wa maulahul karim, Tuhan yang maha mulia. Dzin ni'amis sawabigh wal ata'i wan niwal, Tuhan pemilik berbagai macam nikmat yang dicurahkan kepada hamba, pemberian yang tak berkeputusan. Wa man yataharral khayra yu'tahu, barang siapa yang berusaha menginginkan kebaikan, mencapai kebaikan akan mendapatkannya. Wa man yatawaqqas syarra yuqah, barang siapa berupaya menjauhi kejelekan akan dipelihara dari kejelekan. Wal fadlu biyadillahi wahdah, sementara karunia itu semata milik Allah. Yu'tihi man yasha, dia berikan siapa yang dia kehendakinya. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dialah Allah pemilik ya keutamaan yang begitu agung. Demikianlah ikhwati fillah, nama Allah Al-Latiful Khabir, pahamlah kita maknanya. Semoga menambah iman kita kepadanya, menambah syukur kita kepadanya, menambah ibadah kita kepadanya. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang, kita akan lanjutkan nama Allah Al-Afuwul Ghafur Al-Ghaffarut Tawwab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.